Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kita melanjutkan pembahasan kita dari permasalahan yang keenam terkait permasalahan jual beli. Qala al-muallifun hafizahumullahu taala, masalah yang keenam yaitu terkait al-buyu al-manhiyu anha, jual beli yang dilarang. Pada pertemuan terakhir telah kita bahas macam yang pertama dari jual beli yang dilarang adalah jual beli yang dilakukan setelah azan kedua pada hari Jumat. Maka tidak sah dan tidak teranggap jual beli tersebut. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Wahai orang yang beriman, jika kalian dipanggil untuk sholat Jumat, maka fas'au, bergegaslah menuju panggilan Allah, menuju zikir kepada Allah yaitu as-salat, wa dzarul bai', dan tinggalkanlah jual beli. Kemudian yang berikutnya, yang kedua dari jenis jual beli yang dilarang oleh syariat, qalu bai'ul asya'i liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah, menjual sesuatu liman yasta'inu biha 'ala ma'siyatillah, kepada orang yang menggunakannya untuk bermaksiat kepada Allah, aw yastakhdimuha fil muharramat, atau orang yang menggunakannya kepada perkara-perkara yang haram. Naam. Di antara jual beli yang dilarang sebagaimana yang beliau sebutkan di sini, yaitu menjual, bertransaksi dengan seseorang yang dengannya dia menggunakan barang yang kita jual tersebut untuk membantu dia dalam bermaksiat kepada Allah. Maka ini jual beli yang dilarang. Fala yasihhu bai'ul 'asiri liman yattakhidhuhu khamran, maka tidak sah menjual sirup liman yattakhidhuhu khamran, bagi kepada orang yang menjadikannya sebagai khamr, minuman keras. Wala al-awani liman yashrabu biha al-khamr, demikian pula tidak sah dan tidak boleh menjual al-awani, bejana, cangkir, liman yashrabu biha al-khamr, kepada orang yang meminum khamr, sehingga dia gunakan botol bejana tersebut untuk minum khamr. Wala yabi'u silaha fi waqtil fitnah bainal muslimin, demikian pula tidak usah menjual silah, menjual senjata di saat terjadinya fitnah, di saat waktu fitnah yang terjadi di antara sesama muslim, karena dia, orang ini membeli senjata tersebut punya tujuan untuk membunuh sesama muslim. Jika diketahui hal ini, maka tidak sah dan tidak boleh menjual senjata kepadanya. Qala ta'ala, Allah berfirman, dalil yang menunjukkan atas perkara ini adalah firman Allah Azza wa Jalla, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolonglah kalian di atas albir, kebaikan, dan di atas ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan janganlah kalian tolong menolong di atas al-itsm, suatu dosa, dan al-'udwan, sesuatu yang membuat terjadinya perselisihan dan permusuhan. Ini al-ma'usiyah. Nah, sehingga menjual sesuatu kepada orang yang menggunakannya untuk perkara yang haram, hukumnya tidak boleh dan tidak sah. Karena ini merupakan tolong menolong di atas kemaksiatan, tolong menolong di atas perkara yang haram. Bagaimana kita bisa mengetahui orang itu akan menggunakan benda ini kepada sesuatu yang haram? Jawabannya ada dua cara. Yang pertama dengan al-yakin, kita mengetahui secara pasti dan secara yakin kita tahu orang ini pasti menggunakannya kepada yang haram. Seperti dia berterus terang, saya beli ini, tujuan saya memang untuk minum khamr. Ada enggak gelas? Ada enggak ini? Saya mau minum. Maka ini kita tahu secara yakin karena dia memberitahukan. Atau cara yang kedua, kita mengetahuinya dengan ghalabatul dhan. Ghalabatul dhan yaitu dugaan kuat. Kita menduga, dugaan kuat bahwa orang ini akan menggunakan barang tersebut kepada perkara yang haram. Bagaimana kita mengetahui? Yaitu dengan tanda-tanda tertentu atau dengan alamat indikasi bahwa orang ini akan menggunakannya kepada yang haram. Seperti misalnya, ya, kita ketahui bahwa orang ini peminum khamr atau pembuat khamr. Maka dia ingin membeli anggur dari kita. Maka ini dugaan kuat bahwa orang ini akan menggunakannya untuk minuman keras, untuk khamr tersebut. Sehingga dengan dugaan kuat, sudah cukup. Tidak boleh kita melakukan transaksi jual-beli dengan dia. Karena ini merupakan ta'awun alal ithmi wal udwan. Sebagaimana kaidah yang pernah kita pelajari bahwa al-wasilah laha ahkam al-maqasid. Al-wasail laha ahkamul maqasid. Bahwa al-wasail, perantara, jalan untuk menuju sesuatu yang dituju, baik tujuan itu adalah yang haram atau yang halal, yang wajib atau yang haram, itu jalannya, al-wasilahnya ini memiliki hukum yang sama. Memiliki hukum yang sama. Wasailul umuri kal maqasidi. Bagaimana dalam pelajaran qaid fiqhiyah, wasailul umuri kal maqasidi fi jalbiha wa dar'i lil qaba'ih. Wasailul umur, perkara-perkara yang mengantarkan kepada sesuatu tujuan, itu hukumnya seperti tujuan. Maka wasilah itu dihukumi seperti tujuannya. Demikian pula orang yang seperti ini, walaupun asalnya jual beli itu asalnya halal, tetapi karena dia mengantarkan untuk sesuatu yang haram, maka dilarang. Tentunya kita mengetahui dengan dua kemungkinan tadi, baik dengan keyakinan, kepastian bahwa orang itu akan menggunakannya kepada yang haram, atau dengan dugaan kuat. Seperti misalnya menjual pisau silet, kerokan, dan kita tahu orang ini akan menggunakannya untuk mencukur jenggot, maka tidak boleh kita menjual kepada dia barang tersebut. Korek, dia beli korek, ingin membeli korek dari kita, kita tahu orang ini akan merokok, maka ini tidak boleh kita menjual kepadanya korek itu. Radio, kita tahu orang ini akan menggunakan radio ini untuk mendengarkan musik, maka tidak boleh kita menjualkan barang ini kepada dia. Atau menyewakan suatu tempat, kita tahu orang yang akan menyewa kepada kita ini orang yang akan menggunakan tempat itu kepada perkara yang haram, seperti untuk bank misalnya, maka tidak boleh kita sewakan tempat ini kepada dia. Dan banyak lagi contoh-contoh yang lain. Kesimpulannya, jika kita mengetahui bahwa orang ini akan menggunakan objek itu kepada sesuatu yang haram, maka tidak boleh kita menjual kepadanya. Tetapi jika seorang tidak mengetahui atau suatu barang ini bisa dimanfaatkan dengan dua manfaat. Bisa dipakai untuk yang halal, juga bisa dipakai untuk yang haram. Jadi barang ini bisa dipakai untuk yang halal dan yang haram. Dan kita tidak tahu apakah orang ini akan menggunakannya kepada yang haram atau yang halal. Maka di sini asalnya boleh. Jika kita tidak tahu. Tetapi jika kita punya dugaan kuat, dia akan menggunakannya kepada yang haram, maka tidak boleh. Tapi selama kita tidak tahu, maka boleh. Tidak mengapa kita menjualnya kepada orang tersebut. Dari sini juga ada sebuah permasalahan yang disebutkan oleh para ulama, yaitu hukum bermuamalah mangkana maluhu makhlutan min halalin wa haram. Hukum bermuamalah dengan orang yang hartanya itu bercampur antara harta yang halal dan yang haram. Dia punya pemasukan dari harta yang haram, juga di sisi lain dia punya pemasukan dari harta yang halal. Apa hukum bermuamalah bertransaksi dengan orang yang seperti ini? Hartanya ada yang halal dan ada yang haram? Dirinci. Jawabannya dirinci. Jika diketahui dengan pasti bahwa barang yang diperjualbelikan ini adalah barang yang haram secara pasti, seperti itu hasil curian. Kita tahu pasti ini hasil curian. Ini barang orang lain, ghasab. Dia jual. Kita tahu secara pasti bahwa itu barang yang haram secara ain, maka tidak boleh kita bermuamalah dengannya. Maka tidak boleh kita bermuamalah dengannya dan tidak boleh kita yakni pada barang yang kita ketahui secara pasti ini. Jadi tidak boleh membeli barang dari dia. Jika kita ketahui secara pasti itu adalah barang yang haram. Demikian pula kita tidak boleh menerima hadiah dari dia. Jika diketahui barang yang dia berikan itu adalah barang yang haram. Jika diketahui secara pasti. Yang kedua, apabila tidak diketahui, kita tidak tahu apakah barang ini dari barang yang haram atau tidak. Maka di sini asalnya boleh bermuamalah dengan dia. Boleh kita terima hadiah dia selama kita tidak tahu. Tapi jika kita tahu bahwa itu barang yang haram, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Inilah pendapat yang rajih. Dari ini adalah Nabi SAW dan juga para sahabat. Dahulu mereka bermuamalah dengan orang-orang Yahud. Orang-orang Ahlul Kitab. Menjual dan membeli barang kepada mereka. Bahkan Nabi SAW menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi. Untuk bertransaksi. Beliau mengambil makanan dan beliau menggadaikan barang dari baju besi beliau kepada Yahudi tersebut. Dari sini juga kita mengetahui bahwa bermuamalah dengan orang yang pemasukannya kebanyakan dari yang haram. Mu'amalatu man aktsaru malihi haram. Bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya dari harta yang haram. Apa hukum bermuamalah dengan orang tersebut? Jadi bukan hanya tercampur yang halal dan haram, bahkan mayoritas. Harta dia adalah harta yang haram, pemasukannya dari pekerjaan yang haram. Di sini terdapat khilaf dan pendapat yang rajih, yaitu boleh bertransaksi dengan mereka. Selama, dengan syarat tadi, selama kita tidak mengetahui secara pasti bahwa itu adalah perkara yang haram, maka boleh. Tetapi jika kita tahu secara pasti itu yang haram, yang dia perjualbelikan, yang dia berikan kepada kita adalah zat yang haram, maka tidak boleh. Maka tidak boleh. Dan dalilnya adalah perbuatan para sahabat dan juga Nabi SAW. Di Makkah, dahulu Nabi SAW melakukan jual beli dengan orang kafir musyrikin. Dan musyrikin, orang kafir musyrik, mereka sangat, orang-orang yang sangat memungkinkan, yang besar kemungkinan mereka itu selalu terjatuh kepada sesuatu yang haram. Mereka adalah orang berbuat zalim, menindas orang yang lemah, mengambil harta dengan cara paksa. Dan juga Nabi SAW bermuamalah dengan Ahlul Kitab Al-Yahud, yang padahal Allah mengatakan tentang orang-orang Yahud, akaluna lisuhd. Orang Yahudi itu akaluna lisuhd. As-suhd adalah al-haram. Mereka adalah orang yang memakan. Bukan akala saja, tapi akalun. Terus-terus. Senantiasa memakan. Dari as-suhd. Dari perkara yang haram. Wa aklihimur riba. Wa qadnuhu an. Wa akhudihim amwalan nasi bil batil. Orang Yahud. Mereka memakan riba. Mereka mengambil harta orang lain dengan cara yang batil. Tetapi Nabi SAW bertransaksi dengan mereka. Dan juga para sahabat melakukan transaksi dengan orang kufar. Maka menunjukkan kebolehan perkara tersebut. Bermuamalah dengan orang yang kebanyakan hartanya dari harta yang haram. Terlebih apabila dia seorang muslim. Ini pembahasannya tentang orang kafir. Maka seorang yang muslim masih satu agama dengan kita. Terlebih. Maka lebih dibolehkan. Orang kafir sejauh dibolehkan maka terlebih seorang muslim. Kecuali dengan syarat tadi, jika diketahui secara pasti barang adalah barang yang haram, maka tidak boleh. Baik, itulah terkait pembahasan kedua atau poin kedua dari perkara jual beli yang diharamkan. Kemudian yang ketiga, bay'ul muslimi qalu rahimahu qalu qala al-muallifun bay'ul muslimi ala bay'i akhihi, menjual di atas penjualan saudaranya. Menjual di atas penjualan saudaranya. Ini juga haram, tidak boleh. Karena Nabi SAW melarang perbuatan tersebut. Mithaluhu, contohnya. Bagaimana contoh menjual di atas penjualan saudara? Ayyakula liman ishtara syai'an bi'asyarah. Seseorang, ini orang ketiga. Orang ketiga. Jadi ada dua orang yang sedang melakukan transaksi jual beli. Lagi akad jual beli sudah selesai jual beli, dan mereka masih dalam majelis akad jual beli. Masih dalam majelis khiyar, masih memiliki majelis khiyar. Datang orang ketiga kepada orang yang baru saja membeli barang kepada penjual seharga 10. Seharga 10. Anggap 10 real misalnya. Orang ketiga ini datang kepada ke orang yang sedang melakukan transaksi ini, dan dia mengatakan kepada si pembeli, yang tadi membeli dengan 10, aku juga jual barang yang seperti dia. Ana abi'uka mithluhu bi arkhasin minhu. Aku menjual barang yang sama seperti dia, tetapi lebih murah harganya. Batalkanlah jual beli kamu dengan dia. Kamu sekarang masih punya hak khiyar, masih belum berpisah di majelis. Masih punya hak khiyar, batalkan. Aku menjual untukmu barang ini. Lebih murah daripada punya dia. Daripada yang kamu beli, nilainya misalnya 8. 8 real dari dia, kamu tadi membeli 10. Sekarang saya jual kepadamu 8 dan sama. Jenisnya sama seperti yang kamu beli itu. Au abi'uka ahsana minhu binafsi tsaman. Atau dia mengatakan dengan cara yang lain, aku menjual kepadamu yang lebih bagus daripada yang kamu beli itu, daripada barang itu lebih bagus, tetapi harganya sama. Saya punya merek yang lebih bagus daripada yang kamu beli, harganya sama. Untung itu, kamu beli punya saya, lebih untung. Maka ini merupakan penjualan di atas penjualan saudaranya. Di hadis Ibn Umar radhiyallahu anhu, berdasarkan hadis Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa la yabi' ba'dukum 'ala bay'i ba'din." Dan janganlah sebagian kalian menjual di atas penjualan orang lain. Kemudian yang keempat, asyira'u 'ala asyira'. Asyira'u ala syira', membeli di atas pembelian saudaranya. Sebagai Allah menjadikan satu antara baik muslim ala bayi akhi, ini sudah mencakup baik wa syira', baik menjual di atas penjualan atau membeli di atas pembelian saudaranya. Tetapi beliau di sini mempisah, rahmatullah. Maka kita baca, qala al-muallifun asyira'u ala syira', membeli barang di atas pembelian saudaranya. Bagaimana contohnya? Ini juga diharamkan. Bagaimana contohnya? Mithaluhu. An yaqula liman ba'a syai'an ifsakh al-bay'a wa ana ashtarihi minka bi akthar. Ada dua orang yang sedang melakukan akad jual beli. Selesai akad jual beli, tapi mereka masih dalam suatu majlis. Masih punya hak khiyar. Datang orang ketiga dan dia mengatakan kepada si pembeli, si penjual. Orang ketiga ini datang mengatakan kepada si penjual, ifsakh al-bay', batalkan jual beli yang kamu sudah lakukan itu. Tarik lagi barang. Wa ana ashtarihi minka bi akthar, aku akan membelinya dengan harga yang lebih mahal, dengan harga yang lebih tinggi daripada orang itu membeli kepadamu. Ba'dan ittafaqa al-bay'u wal mushtari 'ala tsaman, padahal penjual dan pembeli yang pertama itu sudah sepakat atas harga. Atas harga yang mereka tentukan. Maka ini juga dilarang. Jadi baik menjual di atas penjualan atau membeli di atas membeli itu semua masuk dalam hadis. La yabi'u ba'dukum 'ala bai'i ba'dina dalam riwayat lain. La yabi'u ar-rajul 'ala bai'i akhih. Janganlah seseorang menjual di atas penjualan saudaranya. Di atas penjualan saudaranya. Wa hadhihi suratu dakhilatun fil nahyil warid fil hadis. Gambaran yang seperti ini maksudnya masih dalam belum melakukan akad jual beli. Hanya saja masih di majelis tawar-menawar. Walaupun belum jatuh. Belum berlangsung akad jual-beli. Masih tawar-menawar. Kemudian masuk orang ketiga. Maka ini juga dilarang. Wahadi surah, kata beliau. Gambaran tawar-menawar yang seperti ini masuk finnahi. Masuk dalam larangan dalam hadis yang lalu. Tapi ini sebuah permasalahan yaitu terkait menjual di atas penjualan saudaranya. Naam. Diharamkan oleh Nabi SAW. Dan di sana ada masalah yang disebut al-musawamah. Al-musawamah. Apa itu al-musawamah? Al-musawamah yaitu kedua belah pihak yang sedang melakukan penawaran barang. Wa yubdi kullun minhuma ridah. Dan nampak dari keduanya keridhaan mereka atas harga barang yang akan mereka lakukan akad. Hanya saja belum berlangsung akad tersebut. Belum berlangsung akad. Masih dalam tawar-menawar dan belum berlangsung akadnya. Dan nampak dari keduanya kesepakatan dan keridhaan. Dan belum ada akad. Belum akad jual-beli masih belum ada. Hanya masih tawar-menawar. Ini juga haram hukumnya. Jadi beda antara jual-beli di atas jual-beli saudaranya. Dan menawar di atas penawaran saudaranya. Ini beda. Al-musawamah dan al-bai beda. Definisinya juga beda. Al-bai yaitu akad jual beli. Jadi kalau di sini saya menjelaskan tadi contoh bai'ul muslim 'ala bai'i akhi. Seorang muslim menjual di atas penjualan saudaranya. Bagaimana contohnya? Contohnya beliau sebutkan tadi, sudah selesai akad tapi mereka masih dalam majelis khiyar. Mereka masih dalam majelis khiyar sebagaimana kita pelajari. Jika seorang masih dalam satu majelis jual beli belum berpisah, maka mereka punya hak untuk membatalkan akad mereka. Walaupun sudah terjadi akad jual beli. Maka di sini juga pernah singgung sebagian orang atau kebanyakan dari kaum muslimin bahkan mereka melakukan jual beli misalnya barang itu barang yang mahal. Barang yang mahal harganya ya atau bernilai. Kemudian dilakukanlah akad jual beli. Dan sah, akad jual beli sudah mereka akad berlangsung sudah selesai akad jual beli tapi mereka masih di majelis. Mereka masih di majelis tiba-tiba si pembeli berubah pikiran atau menyesal dia. Oh iya. Tidak jadi saya beli ini. Maka dia mengatakan kepada penjual, "Maaf, saya tidak jadi beli. Saya kembalikan." Si penjual mengatakan, "Tidak. Sudah selesai penjualan transaksi sudah selesai. Sudah keluar notanya, sudah masuk. Datanya sudah masuk. Padahal mereka belum berpisah. Ini tidak boleh. Ini haram hukumnya. Pembeli punya hak untuk membatalkan setelah belum berpisah. Maka tidak boleh penjual mengatakan tidak bisa. Tidak. Syariat memberikan hak khiyar kepada mereka berdua. Syariat memberikan hak khiyar kepada mereka. Penjual boleh menaik lagi barang selama belum berpisah. Itu khiyar majelis. Khiyar majelis yang pernah kita pelajari. Masih dalam satu majelis dan belum berpisah badan mereka. Maka jika ada yang ingin membatalkan, maka harus ditunaikan haknya. Harus ditunaikan haknya walaupun sudah dilakukan akad. Walaupun sudah dilakukan akad. Kecuali kalau sudah berpisah, baru dia datang lagi minta dibatalkan. Nah ini baru harus, baru ini tergantung persetujuan. Jika dia tidak setuju, maka tidak mengapa tidak dibatalkan. Nah jadi kesimpulannya, bai'ul muslim 'ala bai'i akhih. Contoh gambaran menjual di atas penjualan saudaranya yaitu seperti tadi. Masih dalam satu majelis, sudah selesai akad jual beli, hanya saja mereka masih dalam majelis khiyar. Atau khiyar syarat. Khiyar syarat adalah dikasih jangka waktu tertentu. Kamu masih bisa mengembalikan barang ini. Misalnya 2 hari lagi atau 3 hari lagi, kamu boleh mengembalikan barang ini. Dikasih khiyar syarat sebagaimana pernah kita pelajari. Jadi ada khiyar itu ada beberapa macam. Di antaranya khiyar majelis dan khiyar syarat. Khiyar syarat. mempersyaratkan 2 hari. Tempo jika sampai 2 hari kamu belum di masa 2 hari itu jika dikembalikan barangnya, maka masih tidak mengapa. Tapi jika lewat dari 2 hari, maka sudah sah, tidak bisa dikembalikan barangnya. Maka di masa khiyar ini, jika ada orang ketiga masuk untuk menjual kepada si pembeli, ini haram hukumnya. Ini namanya menjual di atas penjualan saudaranya. Ini gambaran menjual di atas penjualan saudaranya. Atau sebaliknya, pembeli di atas pembelian saudaranya. Saudaranya sudah beli. Dia menawar atau menyuruh si penjual membatalkan pembeliannya, penjualannya. Dan dia akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Dan mereka masih dalam khiyar. Mereka masih dalam khiyar. Adapun al-musawamah, al-musawamah adalah masih dalam penawaran, belum ada akad jual beli. Masih ada dalam penawaran, yaitu dua orang yang sedang melakukan tawar-menawar suatu barang dan keduanya sudah punya kecondongan. Sudah ada tanda-tanda bahwa mereka sepakat dengan harga tersebut. Mereka sepakat dan condong dengan ketentuan harga yang ada. Di sini tidak boleh. Tidak boleh ada orang lain yang masuk untuk menawar di atas penawaran orang lain. Maka sehingga berbeda antara al-bay' dan as-sawm. Al-bay' dan as-sawm berbeda. Dan kedua-duanya diharamkan pula. Terdengar dalam hadis yang sahih. La yasum al-muslim ala sawmi akhih. Kata Rasulullah SAW, janganlah seorang muslim menawar di atas penawaran saudaranya. Jadi as-sawm yaitu melangsungkan belum dilangsungkan akad jual beli, tetapi mereka sudah tampak sepakat dengan harga, sepakat dan condong dengan kesepakatan harga yang ada, tapi akadnya belum. Maka ini tidak boleh, dan ini dilarang. Kapan larangan itu? Jika belum ada kesepakatan dan belum ada tanda keridhaan, belum ada tanda-tanda ridho. Ridho dan kerelaan keduanya. Sehingga jika jadi larangan ini diharamkan jika sudah ada tanda ridho. Jika sudah ada tanda ridho. Sehingga apabila belum ada tanda ridho, maka boleh seorang menawar di atas tawaran saudaranya. Karena masih belum ada tanda keridhaan. Bagaimana kita mengetahui kedua orang ini sudah condong dan ada keridhaan atas harga itu? Dengan qarinah, dengan tanda-tanda. Baik dengan tanda-tanda atau dengan soroha, dengan terus terang. Misalnya si penjual sudah mengatakan, ya sudah, sepakat harganya segini, ya sepakat. Mereka mengatakan demikian, sepakat. Atau saya ingin harga segini, ya. Ini ada tanda keribuan. Karena mereka terus terang. Atau ada kecondongan dan ada tanda-tanda bahwa mereka sepakat. Maka tidak boleh ada yang masuk. Tetapi jika tawar-menawar itu masih belum ada tanda bahwa mereka ridha dengan harga dan belum memiliki kesepakatan, maka di sini masih boleh orang lain masuk pada penawaran saudaranya. Karena masih belum ada tanda-tanda keridhaan mereka. Jadi persyaratkan dalam menawaran, yaitu harus ada tanda bahwa mereka sepakat dengan harga itu. Dan belum ada akad. Tapi mereka sudah sepakat dengan harga, maka tidak boleh masuk orang ketiga. Tapi jika masih belum ada kesepakatan, masih tawar-menawar, belum ada kesepakatan, maka di sini boleh orang lain masuk kepada penawaran tersebut. Itulah terkait poin ketiga dan keempat, yaitu menjual atau membeli di atas penjualan saudara. Saudaranya, bai'i akhihi. Dan juga di antara hikmah larangan menjual di atas penjualan saudara muslim, yaitu karena agama Islam ini menghasung, menghimbau adanya supaya terjalinnya al-ukhuwah dan rasa cinta di antara sesama muslim. Sama Nabi SAW mengatakan, al-mu'minu lil-mu'min kal-bunyan yashuddu ba'duhu ba'dah. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Sehingga perbuatan yang seperti ini tentunya membuat perpecahan dan permusuhan. Seorang jika dia pada di posisi orang yang seperti ini, terus ada orang ketiga masuk, tentu dia tidak ridha dengan perbuatan orang yang masuk ini, yang membeli atau menjual di atas penjualan dia. Dia tidak akan ridha. Dan ini akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Maka inilah hikmah agama Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menimbulkan permusuhan dan perpecahan. Di sini beliau mengatakan, ala bayi akhihi, ala bayi akhihi. Saudaranya, janganlah seorang Rasulullah dalam hadis yang lain juga mengatakan, la yabi'ur rajul ala bayi akhihi. Janganlah seorang menjual di atas penjualan saudaranya. Maka permasalahannya adalah seorang kafir. Orang kafir bukan termasuk saudara muslim. Jadi saudaranya di sini saudara semuslim. Maka al-kafir, apa hukum menjual di atas penjualan orang kafir atau menawar di atas penawar orang kafir? Sebagaimana yang kita ketahui jawabannya bahwa orang kafir itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama kafir harbi. Orang kafir harbi, maka para ulama sepakat dan tidak ada perbedaan di antara para ulama bahwa boleh seseorang menjual di atas penjualan atau membeli di atas pembelian, menawar di atas penawaran orang kafir harbi. Boleh, jika dia kafir harbi. Tetapi jenis kafir yang kedua adalah kafir yang dalam perjanjian, baik zimmi atau mu'ahad atau musta'min. Ini kesimpulannya, mereka dalam perjanjian. Maka apakah boleh kita menjual di atas penjualannya karena mereka adalah orang kafir, bukan saudara kita? Terdapat khilaf di antara para ulama. Pendapat jumhurul ulama, mayoritas para ulama berpendapat bahwa haram, tidak boleh. Karena mereka adalah orang yang ma'asum, terjaga darah mereka, kehormatan mereka, dan harta mereka. Perbuatan yang seperti ini tentunya merupakan penjatuhan kehormatan mereka. Penjatuhan terhadap kehormatan mereka. Dan mereka akan terganggu. Tidak boleh kita mengganggu orang yang sedang dalam jaminan, keamanan. Sehingga perbuatan yang seperti ini termasuk perbuatan zulm dan menjatuhkan kehormatan mereka. Sehingga pendapat yang rajih dan pendapat yang lebih adil, yaitu pendapat jumhur ulama bahwa hukumnya haram. Hukumnya haram karena mereka adalah orang-orang yang maksum, terjaga darahnya, kehormatannya, dan hartanya. Dan tidak boleh mengganggu orang kafir yang sedang dalam perjanjian keamanan. Kemudian masalah yang berikutnya yaitu terkait apakah boleh menjual di atas penjualan saudara semuslim setelah selesainya masa khiyar. Menjual di atas penjualan, tadi kita telah bahas bahwa mereka masih dalam masa khiyar. Sekarang permasalahannya yaitu apakah boleh jika sudah selesai masa khiyar, sudah berpisah dari khiyar majelis, sudah selesai waktu khiyar mereka, apakah boleh seseorang menjual di atas penjualan saudaranya? Nah, jika masih dalam masa khiyar, tidak boleh. Sepakat para ulama, tidak boleh. Jika masih dalam masa khiyar, tidak boleh. Tetapi jika sudah selesai, lewat dari masa khiyar, di sini terdapat khilaf di antara para ulama, pendapat Asy-Syafi'iyah mengatakan bahwa boleh, karena sudah tidak ada larangan. Boleh, karena sudah keluar dari masa khiyar. Tapi di sana ada pendapat yang kedua, pendapat yang dipilih Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwa dilihat jika masa khiyarnya itu baru saja selesai, maka tidak boleh. Tetapi jika sudah lewat sekian waktu yang cukup lama, maka di sini boleh. Kenapa? Di antara dalilnya yang pertama adalah karena keumuman adillah, keumuman dalil. Rasulullah SAW mengatakan, la yabi'u ba'dukum 'ala bay'i ba'din. Janganlah salah seorang sebagian di antara kalian menjual di atas penjualan orang lain. Di atas penjualan orang lain. Dan di sini Rasulullah SAW mengatakannya secara umum dan tidak membatasi di zaman khiyar atau tidak. Di sini Rasulullah SAW tidak membatasi itu di zaman khiyar atau tidak. Ini yang pertama. Dalil yang kedua bahwa jika dibolehkan menjual di atas penjualan saudaranya walaupun dan setelah selesai masa khiyar baru selesai, maka ini akan menimbulkan perbuatan-perbuatan yang mana seorang akan mencari cara mencari cara untuk menggugurkan, membatalkan transaksi mereka dengan orang yang pertama menjual, dengan penjual pertama. Maka orang, si pembeli ini, dia akan mencari cara, juga berbagai cara. Baik itu dengan mengaku adanya aib, atau mengaku adanya ghish, dan seterusnya. Sehingga di sini, masih memungkinkan bagi dia untuk membatalkan akadnya. Misalnya dia baru selesai masa khiyar, baru sehari, dua hari, dia baru membeli handphone misalnya. Sehari selesai, baru beli, tiba-tiba ada orang yang datang ke dia, temannya. Oh, saya punya, saya jual juga seperti yang itu. Ini saya jual kamu, sama, bahkan lebih murah dari harga yang kamu beli. Tentu dia akan menyesal. Kenapa? Wah, berarti saya ditipu ini. Dia akan mencari cara supaya bisa dibatalkan akad ini. Ini dalil yang kedua. Dalil yang ketiga, bahwa ini juga akan menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Dan permusuhan antara dia dengan penjual yang pertama. Karena dia akan tersakiti hatinya dan dia tidak senang dengan si penjual pertama ini. Maka pendapat yang rajih, yaitu bahwa menjual di atas penjualan saudaranya, jika itu masih baru dari zaman khiyar, maka tidak boleh. Tapi jika sudah cukup panjang masanya dari zaman khiyar, maka boleh. Seperti sudah berlalu sepekan, sudah berlalu dua pekan, baru dia menjual, saya juga punya, seperti dia dengan harga yang murah. Nah, di sini orang itu tidak akan menyesal karena sudah lewat waktu yang cukup panjang. Maka di sini tidak boleh. Maka di sini dibolehkan. Itulah beberapa poin terkait jual beli yang dilarang dalam Islam. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wabihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.